الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه لا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله الحمد لله kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan berbagai kenikmatan kepada kita, baik itu nikmat kesehatan, kesempatan panjang umur, nikmat harta benda, uang, pakaian, tempat tinggal, makanan, minuman, maupun nikmat yang sangat besar yaitu nikmat Islam, nikmat iman. Maka marilah kita semua bersyukur kepada Allah yang telah memberikan segalanya ini. Salawat dan salam semoga tetap atas Rasulullah SAW, keluarga beliau, sahabat beliau, dan siapa saja yang meladani beliau dengan baik hingga hari kiamat. Hadirin rahimakumullah, melanjutkan pembahasan hukum seputar salat, masih dalam pembahasan sunnah-sunnah salat menurut Asy-Syaukani rahimahullah. Kemarin telah kita sampaikan tentang mengangkat kedua tangan di dalam salat dan juga sedekap, meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Ya, ketika berdiri salat. Jadi di dalam meletakkan tangan atas dekat, maka apa? Bagaimana pendapat Syekh bin Bas, Syekh bin Utsaimin, Syekh Al-Albani, Syekh Mukbil rahimahullah, mereka rahimahumullah berpendapat bahwa tangan itu diletakkan di mana? Di dada. Iya. Berdasarkan hadis Wa'il bin Hujr dan juga ada riwayat dari Thawus, tapi hadisnya mursal. Ya. Terus bagaimana jika tangan itu diletakkan di bawah dada atau di atas pusar? Maka insya Allah hal itu tidak mengapa. Hanya saja kalau tangan itu diletakkan di bawah pusar atau di nahar, di leher, atau di bawah dagu, maka itu apa? Pendapatnya sangat lemah. Demikian pula meletakkan tangan di pinggang, berkaca pinggang, atau meletakkan tangan tersebut di rusuk kiri, di lambung, mungkin di rusuk kanan, maka hal itu tidak sesuai dengan tuntunan. Iya. Kemudian dalam meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, kemarin disebut kenapa? Bahwa tangan kanan itu diletakkan atau bisa juga menggenggam tangan kiri. Tangan kanan menggenggam tangan kiri. Atau diletakkan pada hasta atau lengan bawah. Atau di pergelangan Yang jelas, jangan diletakkan di siku. Sebab kalau diletakkan di siku itu tidak ada asalnya. Tidak ada asalnya. Ya. Atau mungkin diletakkan di apa? Di ketiak. Ini mungkin. Jika tidak ada, tentulah. Ya. Berikutnya masuk pembahasan tentang dua istiftah. Nah, dalam kitab Durrul Bayan disebutkan apa? Tawajjuhu ba'da takbirah. Tawajjuh ba'da takbirah maksudnya apa? Istiftah. Doa istiftah. Ya. Dan di sini ada beberapa pembahasan. Yang pertama apa tentang hukum doa istiftah. Kemudian yang kedua, di mana doa istiftah itu dibaca. Kemudian kapan doa istiftah itu tidak dibaca? Juga pembahasan apa? Tentang sighah, bentuk-bentuk atau macam-macam bacaan istiftah. Yang pertama, tentang hukum doa istiftah. Ibnu Hubeirah rahimahullah menyatakan apa? Ijma'u 'ala anna doa al-istiftah masnunun illa malikan. Mereka para ulama bersepakat berijma bahwa doa istiftah itu disunahkan kecuali pendapat Imam Malik. Ya. Jadi jumhur ulama banyak ulama berpendapat istihbab atau disunahkan membaca doa istiftah. Ya. Dalam sholat fardu maupun dalam sholat sunnah. Dalam sholat fardu maupun dalam sholat sunnah. Ya. Dan ini yang nampak yang dikuatkan oleh Syekh bin Baz dan Syekh Ibn Utsaimin. Pendapat yang kedua, menyatakan apa? Bahwa doa istiftah itu hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Ini adalah satu riwayat dari Imam Ahmad, merupakan pendapat Al-Hakam, Ishaq dan ulama yang lain. Pendapat yang ketiga yaitu pendapat yang menyatakan apa? Bahwa doa istiftah itu hukumnya wajib. Tapi apa? Jika ditinggalkan dengan sengaja maka diulang sholatnya. Jika ditinggalkan dengan sengaja maka diulang sholatnya. Dan ini pendapat sebagian Al-Hanabilah. Sebagian pendapat ulama mazhab Hanbali. Dan juga pendapat Ibnu Battah. Pendapat yang keempat adalah pendapat Imam Malik, yang beliau berpendapat apa? Bahwa doa istiftah itu tidak disyaratkan. Tidak disyaratkan. Ya. Jadi kalau melihat dalil-dalil yang ada, menunjukkan apa? Bahwa Rasulullah SAW membaca doa istiftah, berarti itu ada tuntunannya, disyaratkan. Dan banyak syekh-syekh doa istiftah itu semakin memperkuat tentang disyaratkannya doa istiftah. Ya. Hanya perkaranya itu perkara hukumnya sunnah atau wajib? Sunnah atau wajib? Ya. Jangan apa-apa. Ini diantara sunnah dan wajib. Jadi pendapatnya sunnah, nyatakan sunnah, itu juga kuat. Pendapat yang menunjukkan tentang wajibnya doa istiftah, itu pun kuat. Iya. Yeah. Karena Rasulullah senantiasa membaca doa istiftah. Jika demikian maka kita hendaknya tetap membaca doa istiftah. Iya. Yeah. Dalam rangka mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang pertama tentang hukum doa istiftah. Kemudian doa istiftah ini dibaca setelah takbiratul ihram, sebelum baca surat Al-Fatihah, atau kapan? Atau di mana? Ya. Jumhur ulama berpendapat bahwa doa istiftah itu dibaca setelah takbiratul ihram dan sebelum baca surat Al-Fatihah. Ya. Adapun Al-Hadawiyah dan juga pendapat Al-Hanafiyah, mereka menyatakan apa? Bahwa doa istiftah itu tidak disyaratkan kecuali sebelum takbir. Doa istiftah itu tidak disyaratkan kecuali sebelum takbir. Jadi sebelum takbiratul ihram itu baca doa istiftah dulu. Ya. Apa dalilnya? Dalil Hanafiyah ini. Firman Allah Ta'ala. Ini tidak salah dalam surat Al-Furqan ya, yang terakhir. Wa qulil hamdulillahi alladhi lam yattakhidh walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulki ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. Jadi di sini apa Allah Ta'ala menyebutkan, merintahkan, ucapkan alhamdulillahilladzi lam yattakhidz walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulki wa lam yakul lahu waliyyun min adh-dhulli wa kabbirhu takbira. Disebutkan alhamdulillah, kemudian baru disebutkan takbir. Berarti apa? Baca doa istiftah dulu baru Alhamdulillahilladzi tadi baru apa? Takbir. Dan bertakbirlah atau besarkanlah Allah dengan pembesaran. Ini dalilnya. Ya. Tapi apa? Syekh Mukbil menyatakan bahwa hadis yang menyebutkan di antara dua istiftah adalah dua ini, alhamdulillahilladzi, ini menyatakan ulada ini hadisnya tidak tetap, tidak sahih. Yeah. Adapun jumhur yang menyatakan doa istiftah itu dibaca setelah takbiratul ihram dan sebelum baca surat al-fatihah, dalilnya jelas seperti hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Yeah. Nabi ditanya oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ra'aita sukutaka baina takbirati wal qira'ah, ma taqul? Apa pendapat Anda tentang diamnya Anda di antara takbir dan qira'ah? Apa yang Anda ucapkan? Di sahabat Abu Hurairah ditanya kepada Rasulullah, kenapa Nabi diam di antara takbiratul ihram dan bacaan surat al-fatihah? Ya, kenapa menjawab, menjawab apa? Beliau mengucapkan, Allahumma ba'id baini wa baina khotayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini min khotayaya kama yunaqqas thawbul abyadu minad danas. Allahumma ighsilni min khotayaya bisalji wal ma'i wal barar. Dan itu adalah doa istiftah. Iya. Ini dalil yang jelas yang memperkuat pendapat jumhur. Iya. Hadirin jemaah rahimakumullah. Ini tentang tempat dibacanya doa istiftah. Pendapat jumhur yang lebih kuat. Berdasarkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Ya. Riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Kemudian doa istiftah ini dibaca dengan keras atau tidak dengan keras? Dijaharkan atau disirkan? Ya. Doa istiftah itu dibaca dengan sir, tidak dikeraskan. Kenapa? Ya, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak meraskan bacaan tersebut. Ya. Tidak mengeraskan bacaan doa istiftah. Sebagaimana dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi kelihatan terdiam. Ya. Padahal beliau membaca apa? Doa istiftah. Itu menunjukkan apa? Doa istiftah itu dibaca dengan sir, tidak dijaharkan. Ini adalah pendapat siapa? Pendapat keumuman atau rata-rata ulama. Iya. Hanya saja ada ulama yang yang menyatakan apa? Boleh imam mengeraskan bacaan doa istiftah, tapi kadang-kadang dalam rangka mengajari manusia. Ini boleh seorang imam itu menjaharkan, mengeraskan bacaan doa istiftah kadang-kadang untuk mengajari manusia. Iya. Ada di antara ulama yang berpendapat demikian. Iya. Ini sebagaimana, Mbak? Sebagaimana sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu menjaharkan, pernah menjaharkan atau mengeraskan bacaan doa istiftah. Apa doa? Apa yang biasa dibaca oleh sahabat Umar bin Khattab? Subhanakallahumma wa bihamdika wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Iya. Subhanakallahumma wa bihamdika tabarakallahu ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Beliau pernah menjaharkan bacaan doa tersebut. Ya. Pembahasan yang keempat. Kapan doa istitah tidak dibaca dalam sholat? Doa istitah tidak dibaca. Yang pertama pada sholat jenazah. Pada sholat jenazah tidak disyaratkan padanya apa? Membaca doa istiftah. Ini dikarenakan doa dikarenakan sholat jenazah itu dibangun di atas apa? Takhfif. Peringanan, ringkas, satu yang ringan, sebentar dan atau ringkas. Sholat yang ringkas. Ya. Di dalam hadis Talhah bin Ubaidillah bin Auf, Talhah bin Ubaidillah berkata, "Shalaitu khalfa Ibnu Abbas ala jenazah." Aku pernah salat di belakang Ibnu Abbas salat jenazah. Faqara bi Fatihah al-Kitab. Beliau membaca surat Al-Fatihah. Qala, beliau mengatakan apa? Liyu'allimu annaha sunnah, agar mereka tahu bahwa itu adalah sunnah. Ya. Dan dalam satu riwayat disebutkan faqara bi Fatihah al-Kitab wa surah wa jahra hatta ismi'ana. Beliau membaca surat Al-Fatihah dan surat yang lain dan beliau keraskan sampai beliau memperdengarkan kepada kami. Ya. Jadi dari riwayat yang ada dan juga perbuatan Rasulullah itu menunjukkan apa? Doa istiftah itu tidak disyaratkan untuk dibaca pada salat jenazah. Iya. Ini. Walaupun ada yang berpendapat disyaratkan, ada ulama yang berpendapat disyaratkan. Tapi yang nampak apa? Doa istiftah itu tidak disyaratkan dibaca pada salat jenazah. Karena salat jenazah itu adalah salat yang ringkas. Ya. Yang dipersingkat. Sehingga tidak ada rukuk, tidak ada sujud. Ya, tidak ada duduk. Kemudian yang kedua, yang tidak disyaratkan padanya salat jenazah, tidak disyaratkan padanya doa istiftah. Itu apa? Al-masbuk, makmum masbuk. Apabila mendapati imam sudah tidak dalam kondisi berdiri. Sudah tidak dalam kondisi berdiri. Ya. Maka apa? Makmum masbuk segera mengikuti gerakan imam. Ketika makmum masbuk itu datang dan mendapati imamnya sudah rukuk, setelah dia takbiratul ihram, dia segera rukuk. Dia jangan apa? Jangan membaca doa istiftah. Bahkan jangan membaca surat Al-Fatihah. Sebab imam rukuk. Dan namanya makmum itu harus mengikuti imam. Jangan sampai terlambat. Lama dari imam. Iya. Dari gerakan imam. Ini. Nanti kalau apa? Gerakan makmum dan imam itu berbeda jauh, ini namanya bukan salat jamaah. Iya. Berarti makmum tidak mau mengikuti imamnya. Kalau sudah tertinggal jauh gerakan-gerakannya. Ya. Namanya makmum itu segera menyusul gerakan imam. Jadi makmum masbuk itu tidak membaca doa istiftah apabila imamnya tidak dalam kondisi berdiri. Atau mungkin dalam kondisi berdiri tapi hampir rukuk, maka apa yang dikerjakan makmum setelah takbiratul ihram? Dia segera membaca surat Al-Fatihah. Ya. Menyelesaikan bacaan surat Al-Fatihah. Apabila waktu itu waktunya sempit, dikhawatirkan imam segera rukuk, maka makmum masbuk ini apa? Segera baca surat Al-Fatihah. Ya. Sebab membaca surat Al-Fatihah itu termasuk apa? Rukun dari rukun-rukun salat. Ya. Adapun membaca doa istiftah itu antara kalau tidak sunnah ya wajib hukumnya masih di bawah rukun. Ya. Itu didahulukan yang penting. Didahulukan yang penting. Itu yang merupakan rukun dari rukun-rukun salat. Ini ketika apa? Makmum masbuk melihat imamnya itu mau rukuk. Ya. Makmum masbuk khawatir imamnya segera rukuk. Dia segera baca surat Al-Fatihah dan dia tidak membaca doa istiftah. Berikutnya tentang sigoh-sigoh atau bacaan-bacaan istiftah. Ya. Jadi bacaan doa istiftah itu banyak sekali. Yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan disebutkan ulama sebenarnya Syekh Al-Albani hampir mendekati 12 sigoh. 12 doa. Ya. Dan doa-doa istiftah ini masuk pada bab khilafu tanawu. Perbedaan yang tanawu. Yang macam-macam tapi apa? Walaupun berbeda dan macam-macam tapi bisa diamalkan semua. Bisa diamalkan semua selama sesuai dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya saja apa? Hanya saja tidak boleh, tidak disunahkan digabung-gabung. Doa istiftah ini kemudian digabung dengan ini ketika sholat dalam satu sholat. Ini kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Jadi beliau berkata apa? Wala yustahab ajam'u bainahuma. Walam yakun yudawimu ala istiftahin wahidah. Qat'an qat'a. Ya. Jadi tidak disukai, tidak disunahkan menjamak, menggabung di antara doa istiftah dalam satu solat. Dan juga ada ulama yang berpendapat apa? Kata Syekhul Islam. Dan tidak terus-menerus dengan satu doa istiftah saja. Ya. Ini. Dan ini yang dikeluarkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin. Beliau juga apa? Berpendapat tidak boleh menggabungkan di antara doa istiftah dalam satu solat. Adapun seseorang membaca setiap sholat hanya satu doa istiftah saja. Artinya apa? Doa itu saja yang dibaca ketika sholat. Maka beliau berpendapat tidak mengapa, hal itu tidak masalah, tidak mengapa. Iya. Ini. Dan seandainya seorang bisa bergonta-ganti selang-seling dalam bacaan doa istiftahnya dalam sholat, maka itu lebih baik dalam rangka mengamalkan seluruh sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, menghidupkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, mungkin dalam sholat ini nanti baca doa istiftah, mungkin Allahumma ba'id. Kemudian dalam sholat yang lain baca doa istiftah apa? Yang lain yaitu misal subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Atau yang lain. Maka itu lebih baik. Andai kan hanya membaca doa Allahumma ba'id baini wa baina khotayaya dan seterusnya di setiap sholat, itu pun tidak masalah. Itu sudah sesuai dengan sunnah. Iya. Ini. Kemudian di antara bacaan atau doa istiftah. Jadi sudah kita sebutkan apa yang pertama? Allahumma ba'id baini wa baina khata ya ya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib, Allahumma naqqini min khotayaya kama yunaqqa thawbul abyadu min at-tanas, Allahumma sinni min khotayaya bithalji wal ma'i wal barad. Ini yang pertama. Sebenarnya dalam hadis Abu Hurairah riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Doa yang lain yaitu Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallah bukrata wa asila. Ya. Itu. Allahumma Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallah bukrata wa asila. Ini pun berdasarkan hadis sahih dari sahabat Ibnu Umar. Ya. Beliau menyebutkan bahwa Rasulullah ketika salat membaca doa ini. Ya. Dan hadis ini hadis riwayat Imam Al-Bukhari, At-Tirmidzi dan juga An-Nasa'i. Ya. Dan juga Rasulullah menyebutkan tentang bacaan ini, ajibatu laha futihat laha abwaabu samaa. Aku heran karena doa ini, karenanya sebab apa? Pintu-pintu langit itu dibuka karena doa itu, karena bacaan Allah Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallah bukrata wa asila. Ya. Ini bacaan yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Ya. Ini berarti kan hadis sahih, hadis Aisyah dan juga hadis Abu Sa'id Al-Khudri dan yang lainnya, sahabat yang lainnya. Dan ini riwayat Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah, hadisnya Hasan dengan jalan-jalannya. Iya. Yeah. Doa yang lain adalah wajhtu wajhi wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal ard hanifan wa ma ana minal musyrikin, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Allahumma antal mulk أنت الملك لا إله إلا أنت أنت ربي وأنا عبدك ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت لبيك أسألك والخير كله بيدك في يديك فشر ليس إليك أنا بك وإليك تبركت وتعاليت أستغفرك وأتوب إليك yeah. Ini berdasarkan hadis Ali bin Abi Thalib dari yang menyebutkan perbuatan Rasulullah dalam salat. Apa yang dibaca Rasulullah dalam salat itu doa istiftah. Dan juga ada doa yang lain yang keempat atau yang kelima. Allahumma rabba جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. Ini berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala anha riwayat Imam Muslim. Iya. Yang menyebutkan tentang doa yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Di malam hari. Dan masih ada doa-doa yang lain. Bisa dilihat dalam kitab apa? Sifatul Salah. Sifat Salah Nabi karya Syekh Al-Albani rahimahullah. Rahimahullah ta'ala. Ya. Dan ulama di dalam masalah doa-doa istiftah. Ya. Ada di antara mereka yang berpendapat lebih condong kepada apa? Doa istiftah yang diriwayatkan oleh Umar, Aisyah atau Abu Sa'id. Apa tadi? Subhanakallahumma wa bihamdika wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Ini yang diamalkan oleh As-Sauri, Imam Ahmad, Abu Hanifah, Ishaq dan Ashab Ra'i. Ya. Adapun Imam Syafi'i, beliau cenderung pada doa istiftah dari riwayat Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Apa tadi? Wajhtu wajhiyan billadhi fatara as-samawati wal ard. Ya, dan seterusnya. Adapun Imam Malik, beliau tidak berpendapat disyaratkannya doa istiftah. Beliau juga tidak berpendapat, beliau pun apa? Tidak berpendapat disyaratkannya isti'adzah maupun basmalah. Ya. Jadi doanya apa? Berpendapat doa istiftah, isti'adzah, membaca basmalah itu tidak disyaratkan. Ya. Tentunya hal ini apa? Menyelisih dalil-dalil yang ada dan ulama memberikan apa? Utur-utur kepada beliau, mungkin beliau belum sampai hadis-hadis seputar itu kepada beliau rahimahullah. Iya. Jadi itu beberapa penjelasan tentang hukum seputar doa istiftah. Ada pun berikutnya insyaallah kita akan menyampaikan tentang hukum ta'awudz dan hal-hal yang lain dan juga masalah mengucapkan amin. telah membaca surat Al-Fatihah. Demikian wallahu ta'ala mubusab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu hamdakumullah.